kayak mu'sadah, enggak mu'sadah karena ada hamzah. A i a i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Pelannya kan gini. A i a i u ba u matabi i u an idhar hukum nun mati u an ani a na minal alif lam komariyah minal minal mu ni ma i matabi i ma i a jika dihentikan jadi madiwad tapi tidak dihentikan di situ ma i an idhar hukum tanwin ya tanwin atau patah dua patah tain ketemu hamzah di Indonesia ketemu alif ya padahal itu hamzah. Nanti dijelaskan bedanya alif dan hamzah ya. Ma i an ani a. Secara gamblang, secara mudah, hamzah itu yang berbaris. Sedangkan alif itu hanya sebagai pemanjang. Itu dulu ya. Nanti lebih lengkap dijelaskan. A a i u ba. Belajar artikulasi makhrajnya. Bahkan kalau boleh sambil bercermin. Baguslah insya Allah hasilnya. Jadi bukan mampu untuk sendiri, bisa mengajarkan kepada yang lain. Buktikan, gitu ya. Itu ada keberanian, percaya diri untuk ngajar. A i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. A i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Babi bu bab. Kolak-kolak sugro. Babi bu bab. Karena hurufnya sudah mati. Tapi kolak-kolak sugro yang di akhir kalimat, akhir ayat, itu juga jadi kolak-kolak kubro. Lam yalid walam yulad. Jadi kolak-kolak kubro yang di akhirnya. Yuladnya. Lam yalidnya kolak-kolak sugro. Sugro atau apa? Ada sukro-nya, ada sukunnya. Babi bu bab. Babi bu bab. Bu bam. Bu-nya matobi'i, bam-nya nun mati ketemu ba, iklab. Iklab itu bunyi M tapi samar. Kita diajar di kampung dulu bunyi M doang. Mim ba'di, padahal bukan. Ada samar sedikit. Mim ba'di. Sami'un, sami'un basir. Bukan sami'um, itu. Sama di sini. Bu bam, bukan bu bam. Tapi bu bang, bu M, bunyi M tapi ada samar. Bu bang, bani bab, kolak-kolak sugro. Bu bang, bani bab, bu bang, bani bab, na minal, minal. Alif lam komariyah, kenapa ada sukunnya cirinya? Kenapa ada sukunnya, kenapa dibaca? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariyah itu mim. Kok tahu kan tahu cirinya? Hafal bagus, huruf komariyah 14, ibagi hajaka wakob akimah. Huruf samsiah 14, ta, sa, da, da, ro, zai, sin, shin, so, da, da, da, lam, nun. Wah, hafal bagus. Halaman 10, 11, 12 buku wajibnya. Nggak hafal, ada ciri tadi, ya, ingat. Babi, babi, bu, bab. Bu, bam, bu, bam, bani, bab, na, minal, mu, buni, mabi, bam, bani, ba. Babi bu, babi bu, bab. Bu bang, bani bab, na minal mu, bani mabi bang, bani ba, bani ba. Itu enaknya di situ. Tati tu bat. Kalau tadi ikhlab, ba, nun mati atau tanwin ketemu ba, sekarang ikhba. Ta, sa, dal, itu ya. Huruf ifa kan 15. Ta sa da za zai jim sin shin so da ta za fa koka. Itu. Mirip dengan huruf samsiah. Kalau samsiah 14, kalau ifa 15. Mirip sedikit. Nah, samsiah juga. Ta sa da za. Nah, kalau ifa zai jim, kalau samsiah ro zai. Ta sa da za ro zai sin shin so da ta za lam nun. Tuh, hampir mirip-mirip. Dekat. Bedanya ujungnya. Kalau samsiah lam nun, kalau ifa ya di ujungnya ta sa da za zai jim sin shin sa da ta za fa ko ka fa kof kap. Itu jumlahnya beda satu kan, ifa 15 sedangkan syamsiah 14. Kalau nazomnya sib dasana kam jada sakhsun qad sama

Sugro yang di akhir jadi Kubro. Ya, jadi Sugro juga kalau di akhir kalimat, di akhir susunan jadi Kubro. Yang Sugro juga. Mana? Lam yalide wa lam yulade. Jadi Sugro jadi Kubro kalau dia. Janji jubanj. Jujan janijana minal mujrima jijan janija. Janji jubanj. Jujan janijajana minal mujrima jijan janija. Hahi hubah. Huhan. Huhan. Haniha. Naminal muhni mahihan. Haniha. Mahihan. Idhar. Idhar nun mati atau tanwin ketemu ha. Di sini ya. Idhar halki. Huruf-huruf halki tenggorokan. Hahihubah. Huhan. Haniha. Naminal muhni mahihan. Haniha. Saya bilang ini materinya dasar tapi penting. Buat pemula, buat yang sudah lancar, yang buat yang sudah mahir. Sudah mahir kan belajar lagu, ngajarin lagu seperti itu. Hahihubah huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Jadi kalau napas pengen cukup, dipercepat. Hahihubah. Huhan haniha naminal muhni mahihan haniha. Ha ini juga termasuk huruf hamas. Kita kan tahunya umumnya hamas itu tak sama kaf jika mati. Padahal bukan hanya itu. Huruf hamas itu ada 10 gitu ya. Itu di antaranya tak sama kaf jika dimatikan. Itu jika berhenti membacanya itu jadi hamas. Itu ya. Padahal hamas itu ada fa, ada ha, ada sa, ada ha, ada shin, ada kho, ada shod, ada sin, ada kaf, ada ta. Disingkat, nah dalam madam, pahasuhu syakhsun sakata. Apa sih hamas itu? Hamas itu artinya perasaan yang halus. Sedangkan menurut istilah hamas itu adalah jarian nafasi indan nutki bil harfi li dha'fil i'timadi 'alal makhraj. Keluarnya berhembusnya napas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Itu hamas. Lawannya hamas kan nanti istiqla, kencang ya. Kalau istiqla kan ada penekanan. Di sini enggak ada penekanan. Mengalir. Hamas itu ta dan kaf itu terjadinya kalau mati. Allahu akbar. Jangan aku akbar. Kan banyak yang dikol-kolahkan. Itu ya. Bukan kol-kolah itu hamas. Itu ya. Nah ini. Ha. Ha hi hu bah. Hu han. Hanihah. Naminal muhni mahihan. Maniha. Zal ya sekarang. Zadidu bal. Zadidu bal. Zal. Zadidu bal. Zuzan zanizazna minal mazni mazizan zanizah. Agak sulit Zal ini ya. Kayak lidah dilipet. Zal ini prosesnya dari sa. Sa, zal. Zo. Tiga huruf yang sama itu ya. Sa. Sa, lidah ke ujung gigi ke langit-langit di atas. Sa, tarik lidahnya ke dalam jadi zal. Tarik lagi ke dalam jadi zo. Itu tok titik. Nah, persamaannya sa, yang sama juga ta. Ta, tuh. To, ya. Ta, ta, dal, to. Tuh. Ta, dal, to. Itu mah keras-keras. Ta, dal, to. Nah, dikasih titik. Ta, ta-nya jadi sa tambah titik satu. Kan asalnya ta dua titiknya tambah titik satu jadi sa. Sa dal, dalnya ya dikasih titik jadi dal. To nya dikasih titik jadi zo. Sa dal zo. Ini susah kalau orang Sunda yang enggak belajar. Jadi audu audu audu itu ya Bu Hartono ngangudu lain lagi itu nga ada lagi di ya Jawa nga tapi sekarang mah sudah enggak ya tapi ada beberapa sih yang sepuh-sepuh masih kalau di Betawi auju kerapuhan jadi siapapun dimanapun sama Ustaz Muammar kan orang Jawa Maria Ulfa orang paling sama semua itulah universalnya Al-Qur'an jadi pengucapannya sama gitu ya yang jadi patokannya jangan ustaz-ustaz. Kok ustaz saya mah ngalamin. Ya, lihatnya Syekh yang dari Arab tuh ya. Itu Al-Matrud. Bacanya alhamdulillah ngalamin enggak? Enggak ya. Al-Matrud, Syekh Al-Huzaifi. Banyak kan ya murattal-murattal itu. Coba. Nah, ini menjadi acuannya ke sana. Karena bahasa Arab ya. Makanya kata Nabi bacalah Al-Qur'an sesuai seperti orang Arab, lidah orang Arab yang fasih. Yang paling pasnya ya Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zal agak sulit. Zazizubal zuzan zanizna minal muzlim zizan zanizna rariru ro tabhim tebel. Rariru bukan dariru ro ya roriru itu roriru bar ruron ronnya nun mati ketemu ro jadi idgham bila guna kan saya katakan ini lengkap sekali untuk ngajarin anak-anak juga enak anak-anak itu inilah motivasi kenapa saya ada buku ini ada lagu ini karena tahun yang lalu tahun baru yang lalu saya lihat anak-anak menyanyi apa tuh lagu munajat cinta itu ya malam ini ku sendiri. Ah, ada yang ngamen di depan rumah ya itu ya. Kayak ngamen sekarang mah bawa gitar, bawa apa gitu ya. Tuh anak-anak pada kumpul, ada 50-an mah kali ya. Bohongnya 50, mungkin 10-20 gitu ya. Itu semuanya anak-anak bisa ngikutin dari mulai anak 1 tahun, 2 tahun juga sampai ya anak-anak lah gitu lah ya. Hafal sampai nenek-neneknya juga hafal ya. Nah, ini saya sedih ya Allah ya Rabbi kok anak-anak bisa hafal. Saya juga mikir, ya Pak Ari kalau ada iklan, ada lagu di televisi, anak-anak cepat hafal. Saya juga cepat hafal kalau pelajaran kok enggak. Ya mungkin karena jarang dipakai. Nah, dari situlah saya, oh ya, Quran itu juga belajar harus menyenangkan. Diawali dari ini, belajar lagu, gitu dilaguin ya. Ternyata memang menarik jadinya. Nah, ini adalah lagu ini, gitu. Lagu ini sebetulnya, tulisan ini sudah ada sejak lama, gitu ya. Sering dipakai cuman kadang-kadang terlupakan orang. Nah ini latihan makhraj ya. Rariru bar bar ro-nya tafhim karena sebelum ro mati baris di atas. Rariru bar rurani rarna minal murni marirarani ra. Rariru bar rurar tapi jangan ditahan ya, beda dengan idgham bigunnah. Idgham bila guna mah asal nyamber aja. Rurar rurarani rarna minal murni marirarani ra. Zai. Zazizubaz. Zazizubaz. Zuzazani zazna minal muzni mazizan. Zani za zai zazizu baz zuza ikhba zu matobi zuza zani zazna minal muzni maziza zani za beda dengan jim tadi kalau jim keras janji jubaj janji jubaj Juja jani jajna minal mujrim ya minal alif lam komariyah minal mujni majija janija itu jim keras kan ada kol-kolahnya lagi jaji jubaj Juja jani jaj memang kalau lagu kol-kolah enggak begitu kelihatan ya juja jani jaj na minal mujni majija janija Kalau zai, zazi zubaz, zuzan, zani zazna minal muslim azizan, zani za. Itu ya, zai, sin. Sasi subas, susan, sani sasna minal muslim azizan, sani za. Dua patah dibaca satu, jadi jika dihentikan, mad, iwad. Tajwidnya ada. Jadi untuk pemula oke, okay, ya, menengah oke, okay, profesional juga boleh. Sasi subas, susan, sani sasna minal muslim asisan, sanisa. Itu sin. Shin. Shashi subas. Shusha shani shashna minal mushni mashisha shani sha shin shashi shubash shusha shani shashna minal mushni mashisha shani sha. Emang harus begitu banget? Ini kan lagi latihan. Emang di Quran begitu? Ya enggak ada lah. Di Quran sehurufnya sin semua, enggak mungkin ya. Itu. Kan coba auzubillahi minasyaitan. Nah, gitu aja. Kelihatan himinash, bibirnya dibuka. Syah, kalau orang Sunda bilang ada ayam, syah itu shin. Enggak ada di Quran mah. Ini mah bukan Quran, ini mah belajar makhraj. So si so bas susan susan ikhfa. Susan, sani sasna minal muslim asisan, sani sa, itu sad. Sasi subas, susan, sani sasna minal muslim asisan, sani sa. Dad. Badi bubab. Ini harus lihat mulut, ya, makanya belajar Quran itu harus talaki, berhadapan dengan gurunya, gitu, ustaz, ya, ustazah. Ya, ini punya ilmu nih, para alumni, ajarkan kembali ini, karena sebaik-baik ibadah di bulan suci Ramadan, selain puasa, sedekah, infak, juga baca Quran. Harus banyak Quran, baca Quran dan mengajarkan Quran. Juga memahami isinya, ya, belajar. Mulai kan ada indeksnya sekarang. Do. Do, di, do, bau. Budan yubadna minal mudni madiban yubadna. Betapa kalau ibu lihat murid saya ketawa ya. Itu susahnya. Karena ini don semua hurufnya. Jangan walabdolin. Walabdolin. Budan yubadna na minal mubni madiba baniba. Nah ini diulang kembali. Jangan sampai ada kol-kolah. Jangan badiobu bad. Bukan, ini bukan huruf kol-kolah. Badiobu badiobu bad. Budan yubadna minal mubni madiban baniba. Dilihat. Patitu bapa. Putan panyopapa. Kalau kelas sugro ya. Di tengah sugro yang di akhir jadi kubro juga. Pupan yopat na minal mopani mati pani pa pa pati pumbap pupan yopat na minal mopani mati pani pa. Sekarang zo zo zizubaz. Banyak orang yang di sini bald. Dikol-kolahkan. Bukan kol-kolah. Bukan kol-kolah ya. Zazizubaz. Zuzan. Zanizan. Minal muznim. Zizan. Inilah huruf yang susah. Kadang-kadang imam kita kalau kecepatan. Alladhi ang kojajohrok. Kojajohrok. Padahal satu dod, satu zokodok zohrok. Beda kan? alladhi anqadha zahra, gitu ya. Karena kecepatan alladhi anqadha zahra, qadha zahra. Ini za. Za zi zu baz. Zu zan zan zan zan minal muzni mazi zan zan zan. Ini huruf ain agak sulit. A-i-u-ba-r. U'an ani'a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a'. Ain ya. A-i-u-ba-r. U'an ani'a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Susah ain ya. Itu ada idharnya. Oke. Hati-hati di sini banyak orang yang dikolkolahkan. Salat maghrib, maghrib bukan h bukan g, maghrib. Ghan ghan ghan ghan min al mughni maghiran ghan gha ghan ghan ghan min al mughni maghiran ghan gha fa fa fi fu baf Fufan, ikhfanya bunyi M tapi samar. Fufan fanifafna minal mufni mafifan fanifa fafifubaf. Fufan fanifafna minal mufni mafifan fanifa.